Selalu menjagaku, menjagaku, menjagamu. Selalu mengangkatku di saat aku terjatuh. Lelapku tertidur di dalam kasihmu. Ku mau menyembahmu dengan pujian syukurku. Sebab kau raja di atas segala raja. Hanya kau Tuhan yang kami sembah. Kan terus ku bernyanyi glory haleluya. Dan terus ku naikkan pujian kepada dia. Selalu sepulang kau berada dalam sertanya. Hingga kini terjaga, coba hitung kebaikannya. Yakin pada iman Kristus penolong setia. Begitu besarnya kasihnya kepada dunia. Terkadang walaupun sesat yang sepilih, kasih Tuhan sedia topang sah untuk kembali. Kian saat tenang tangan Tuhan yang pegang. Sukacita selalu selimuti dalam damai terang. Sujud dan berdoa, beribu pujian ku berikan untuk kau yang segalanya. Di atas segala raja, kaulah satu-satunya anak Allah yang berkuasa. Begitu indah rencanamu, ku selalu menyembahmu. Takkan berpaling darimu, selalu ada dalam naungan. Tak luput dari kasih kau, selimutiku selalu pertolongan saat jika ku mulai terjatuh. Hatiku penuh nyanyian tersungkur ingat kembali. Terimalah korban pujian syukur hormat kami beri. Kau selalu ada di tiap langkah, tak samar pelangi yang terpancar. Janjimu tak jauh selalu ada, sungguh kau Tuhan Allah yang besar. Hatiku tetap memandang dahsyat kaulah gunung batu. Ku akan terbang di atas badai, hidupkan berlaku.